pahala itu sensitif seperti apa? Apa itu pahala? Pahala. Dan seorang itu kan kira apa begini pahalanya begini dengan sunnah seperti malah datang yang apa jenggot. Iya. Itu simbol identitas. Mungkin kalau menurut sekarang kita kalau dalam bentuk ini dibantah kuat. Ini kalau kami yang dia kami yang berkata begini. Karena memang seorang terorisme dengan identitas seperti itu. Mohon maaf. Jadi mungkin perkembangan sains Islam liberal dengan karya karya buku yang ada apa ya yang seperti karya Sutopa itu ternyata akhirnya tidak bisa, mungkin itu bisa mengajak umat yang awam, oh ternyata Islam itu begini, ada karya yang sains perkembangan secara mungkin Allah. Jadi kalau dengan kita hanya dengan cinta pada simbol dengan maaf maaf dengan ini. Mungkin kalau mereka tadi di luar sana ini pasti identitas teroris gitu. Khawatir saya. Ada yang... Jangan khawatir, jangan khawatir. Enggak boleh khawatir. Nah. Saya itu kalau praktisi seni saya agak tersinggung ketika sebagian ulama itu memvonis jangan berjoget ria dengan musik-musik saya itu gimana? Ketika saya itu mencintai seni, saya itu waktu kuliah bagaimana? Malah saya itu memang mau mengobrol abrik seni yang Islam itu bagaimana? Sekarang pembicaraan Anda terlalu meluas. Yang harus kalau dijawab itu butuh 4-5 kali pertemuan. Ya. Sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya. Yang Anda inginkan itu bahwa Islam juga harus mempelajari sains, gitu kan? Ya. Nah, ya. Euforia globalisasi itu gimana? Nanti ada globalisasi, nanti ada reformasi, nanti ada rekonstruksi. Nah, kita kan gampang membebek kan. Orang ngomong globalisasi, kita harus dalam era globalisasi ini. Apa globalisasi? Reformasi. Apa reformasi itu? Siapa yang berteriak? Teroris. Siapa yang berteriak teroris dan apa teroris? Jangan gampang kita didikte. Nah, contoh inilah, kita adalah umat yang gampang didikte. Kita harus ikut sains. Nanti jadinya kayak Agus Mustafa, akhirat gak kekal. Akhirat gak kekal? Yang menyatakan akhirat tidak kekal, kafir. Karena Allah dengan tegas di dalam Al-Quran, khalidina fiha. Ini sok insinyur mau bicara din. Jadi, kata dia, energi itu F sama dengan MA. Betul gak? Fisika ya? Masa dikalikan kecepatan itu akan begini dan begini. Dunia itu pada hakikatnya adalah energi. Nah, kalau energi maka dia itu tersusun dari atom-atom. Dan atom-atom ini akan berakhir. Begitu juga neraka. Neraka itu terbuat juga apinya dari energi yang tersusun dari atom-atom. Dan itu pun akan berakhir. Masya Allah. Ini orang-orang macam Agus Mustafa, orang-orang minder di hadapan orang-orang kafir. Tidak mau menampilkan ini Al-Quran. Menyatakan Allah, Rabbul Alamin, Sang Khalid. Menyatakan Al-Jannatu Wan-Nar dan kehidupan akhirat adalah Khalidina Abadan. Apa ini? Coba kita lihat sains lagi. Saya mau tanya kepada Anda dan yang semisalnya. Kalau kita melemparkan batu beratnya 1 kilo dari ketinggian 1 kilometer di atas permukaan bumi ya, dengan batu yang beratnya 1 on dari ketinggian 1 kilometer juga dari permukaan bumi, kira-kira mana yang lebih sampai duluan, lebih cepat? Coba dijawab. Yang 1 kilo, kenapa? Kenapa kok lebih berat, bisa lebih cepat? Apa yang sama-sama batu? Rumusnya agak masa, ditalikan. Nah, gitu kan? Iya, begitu kan ya? Masa kalikan kecepatan. Kan begitu? Barakallahu fi. Sekarang begini, bumi, bulan berotasi, kata mereka ya. Dari mana Anda tahu atau kita tahu bahwa bumi berotasi dan bulan berotasi? dari mereka kan, orang-orang kafir kan. Iya, harus kita akuin secara jujur, mereka. Ya, saya kasih tahu, Aristoteles itu tokoh filsafat Yunani dan yang semisalnya. Sekarang saya mau tanya, barakallahu fiik. Ketika massa suatu benda yang berotasi atau berevolusi, ya. Iya, rotasi itu begini. Mungkin kalau saya salah dibenerin ya, karena lupa dulu sih pelajaran sekolah. Iya. Ini rotasi, dia berputar pada dirinya. Revolusi itu mengitarin. Begitu ya mungkin, Pak Dokter. Iya. Katanya sih begini. Nah, ini kan memiliki kecepatan ya. Memiliki kecepatan. Kecepatan ini bisa berkurang, bisa bertambah, yang bisa dipengaruhi oleh apa kecepatan tersebut? Oleh massa kan? Kan begitu. Ketika massa suatu benda berkurang, bisa kecepatannya semakin berkurang dan bisa goyang dia. Bola kalau berputar dengan cepat atau ban mobil, tiba-tiba dia pecah. Kira-kira mobil bisa berjalan enggak? Enggak bisa, bisa roboh malah. Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau ternyata misalkan ada berita bahwa matahari itu pecah jadi dua, bisa dipercayain nggak? Nggak percaya ya? Atau bulan misalkan pecah, nggak percaya. Kenapa? Kalau pecah maka masanya akan berkurang, kan begitu? Bisa 50-50, bisa 75%, 25%, kan begitu? Tergantung pecahnya kan? Iya. Yeah. Akhirnya rotasinya akan terganggu, revolusinya akan terganggu, dan akan mengakibatkan ketidakstabilan rotasi planet-planet yang lainnya dan peredaran planet-planet yang lainnya. Akhirnya bertabrakan kan? Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar." Telah dekat hari kiamat dan telah pecah bulan. Rasulullah SAW mengkabarkan kepada sahabatnya, di masa Rasulullah masih hidup, bulan pecah, berbelah dua. Orang-orang mukminin beriman, ini Rasul yang memberitakan dan tersaksikan. Ya. Disaksikan oleh sahabat. Sahabat langsung mengingat ini utusan Allah yang diberi amanat. Allah percaya sama orang ini. Bagaimana kita gak bisa percaya sama dia? Allah percaya kepada Rasul sebagai pembawa amanat, gak sembarang loh. Kita ini gak bisa jadi amanat pengemban amanat Pak RT aja gak? Apalagi gubernur. Pak RT coba, mau gak percaya sama kita mengamanatin uang? Ragu siapa ini? Orang ini belum bisa diketahui kredibilitas dia. Apalagi mau jadi pengemban amanatnya bupati. Rasul ini aminu man fis sama, pembawa amanat zat yang berada di langit, ya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Memberitakan itu dan Allah dalam Al-Qur'an telah menyebut. Sahabat Abu Bakar, Umar, ini coba akhlak kaum mukminin yang tidak minder di hadapan filsafat-filsafat dan metode-metode orang-orang kafir. Iya, kami beriman. Abu Jahal dan yang lainnya, orang-orang Mekah, karena peradaban Mekah sangat tinggi, pergaulan mereka dengan orang-orang Romawi ketika melakukan perjalanan fisyita'i wassaif, di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan, mereka berinteraksi dengan orang-orang kafir dunia, Persia dan Romawi pada waktu itu, orang-orang Quraisy, sehingga peradabannya lumayan maju mereka. Wah, gak bisa diterima ini, pakai akal gak mungkin bulan pecah. Muhammad ini memang tukang dusta ini. Ini tukang sihir. Akhirnya dusta enggak bisa karena memang disaksikan belah, terbelah bulan. Akhirnya apa? Tukang sihir ini. Orang-orang disihir sama Muhammad sehingga nampaknya dua, ya. Matanya tuh kero gitu akhirnya. Itulah sahabat, orang-orang yang tidak minder di hadapan peradaban orang-orang kafir. Semacam insinyur Agus Mustafa lulusan teknik nuklir UGM berbicara tentang din. Subhanallah amma yasifun. Sehingga ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, penting bagi kaum muslimin prinsip yang seperti ini. Ketika misalkan dinyatakan bahwa ini adalah simbol, bagaimana dinyatakan ini adalah simbol sementara ini diperintahkan oleh Rasul? Bukan simbol saja, ini adalah perintah dari Nabi, bukan perintah dari jenderal berbintang 7. Perintah dari Rasul yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul dalam bentuk perintah-perintah, laksanakan kata Allah. Jangan bilang ini simbol, nanti dibilang teroris. Tidak ada urusan dengan Josh Bush dan yang lainnya. Jangan. Nanti teroris, ya Islam membenci terorisme. Kita tahu siapa teroris dan itu adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Rasulullah. Tapi ini adalah din kami. Jangan minder. Yahudi di negeri Yaman sana, Yahudi minoritas. Sampai hari ini tidak meninggalkan syiar atau simbol, kalau bahasa tadi, simbol keyahudiannya. Ini dipeluntir, walaupun sampai umur 50 tahun, sehingga kalau ditarik itu bisa panjang sampai, maaf saja, ke pahanya ini. Supaya tahu orang-orang bahwa ini adalah nih kami Yahudi. Padahal hidup minoritas, di satu kota bisa didapetin hanya 100 orang dari 1 juta penduduk. Nggak minder. Islam minder. Kasih namanya, coba itu Insinyur Agus Mustafa, lihat nama-nama anak-anaknya siapa. Atau satu lagi yang sok mau mengkritik Sahih Bukhari, seorang doktor, beri nama anaknya Yulian Aisyah Kristiani. Apa ini? Kenapa kok minder memberi nama anaknya Fatimah, Aisyah, Asma? Kenapa? Kok minder? Nah ini, tolong generasi yang seperti ini yang harus dihilangkan dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum, ini yang bisa ana jawab. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan Allah membimbing kita semua dan melindungi kaum muslimin dari makar-makar musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.